Fama zalat anil amdi ni'matun illa bidambin. Tidaklah suatu kenikmatan hilang dari seorang hamba melainkan dikarenakan dosa. Wala halat bihi nikmatun illa bidambin. Dan tidaklah suatu hukuman siksa menimpa seorang hamba melainkan dikarenakan dosa. Nah, ini antara hukuman yang sangat parah dan besar terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan, bisa menghilangkan nikmat-nikmat yang ada pada seseorang. Dan sebaliknya, mendatangkan siksaan. Dikarenakan tidaklah suatu siksaan, suatu hukuman menimpa seseorang, melainkan disebabkan dosa-dosa mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidaklah suatu musibah menimpa kalian melainkan dikarenakan perbuatan tangan-tangan kalian. Dosa-dosa ini bisa menghilangkan nikmat-nikmat dan digantikan dengan adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan." فَقَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ. Yeah. Allah Subhanahu wa taala membuat suatu permisalan. Suatu desa, suatu kampung yang aman, tenang, bahkan datang rezekinya dari segala tempat. Makmur kampung tersebut. Nah, kemudian penduduk kampung tersebut mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah timpakan kepada mereka rasa ketakutan, rasa kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka lakukan. Nah, kita perhatikan dalam ayat ini, ya. Yeah. Penduduk suatu kampung yang tadinya aman, tenang, bahkan makmur, datang rezekinya dari segala penjuru tempat, disebabkan kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduk kampung tersebut, yaitu mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala hilangkan kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan tersebut. Allah hilangkan rasa tenang. Allah hilangkan rasa aman. Allah cabut nikmat makmur pada mereka. Dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka hukuman, siksaan. Allah timpakan kepada mereka rasa lapar. Allah timpakan kepada mereka rasa takut. Yeah. Kenapa bisa berubah yang asalnya mereka berada dalam kenikmatan-kenikmatan, kemudian berubah menjadi siksaan dan hukuman? Bima kanu yasna'un. Disebabkan apa yang mereka lakukan dari kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa. Ya. Tatkala mereka enggan untuk menyambut seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau menerima terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah hilangkan kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan sebelumnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala gantikan dengan hukuman-hukuman dan siksaan terhadap mereka. Nah, kama qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, sebagaimana diucapkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ma nazal bala'un illa bidambin, wala rufi'a illa bitaubatin. Atau ma nuzila bala'un illa bidambin. Tidaklah suatu musibah diturunkan melainkan dikarenakan dosa. Wala rufi'a illa bitaubah. Dan tidaklah suatu musibah diangkat melainkan dikarenakan taubat. Ya. Jadi bahan introspeksi bagi kita semuanya. Tatkala kita mendapatkan berbagai macam musibah, ya, introspeksi sebab utamanya adalah dosa-dosa kita. Ya. Sehingga supaya musibah tersebut diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kuncinya kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan untuk menebus dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan dengan cara kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Ali bin Abi Thalib tadi mengatakan, ma nuzila bala'un illa bidambin. Tidaklah suatu musibah diturunkan melainkan dikarenakan dosa. Ya. Wala rufi'a illa bitaubah. Dan tidaklah suatu musibah diangkat melainkan dikarenakan taubat. Nah. Berbagai musibah yang menimpa kita, kalau kita ingin Allah segera mengangkat musibah tersebut, maka hendaklah kita banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kenapa? Dikarenakan munculnya musibah tadi disebabkan dosa-dosa kita. Ya. Segera kita bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Didasari dengan keikhlasan, penyesalan, dan juga bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Ya. Dan juga berhenti dari dosa-dosa tersebut. Waqad qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kasir. Nah, dan musibah yang menimpa kalian, yeah, disebabkan tangan-tangan kalian. Wa ya'fu an kasir, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Ya. Ayat ini jelas sekali tadi. Bahwasanya musibah yang menimpa seseorang disebabkan perbuatan-perbuatannya sendiri. Nah. Sehingga sebelum kita mengatakan ini dan itu tatkala musibah menimpa diri kita, maka yang paling utama kita benahi adalah diri kita sendiri. Kenapa? Dikarenakan musibah-musibah tersebut datang dikarenakan dosa-dosa kita. Sehingga segera kita bertobat, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-53. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu, nah, azab yang menimpa mereka Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah suatu kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada suatu kaum sampai mereka, kaum tersebut, merubah diri-diri mereka sendiri. Nah, suatu kaum yang berada dalam kenikmatan, Allah tidak akan merubahnya. Terus dia berada dalam kenikmatan-kenikmatan. Sampai kaum tersebutlah yang merubah diri-diri mereka. Nah, فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya tidak merubah kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada seseorang sampai dia sendirilah yang merubah dirinya sendiri. Nah, seseorang yang berada dalam kenikmatan, Allah tidak akan merubahnya. Tetap dia berada dalam kenikmatan-kenikmatan tersebut sampai dia yang merubah dirinya sendiri. Fayughayyiru ta'atallahi bima'siyatihi. Dia merubah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berada dalam kenikmatan-kenikmatan dikarenakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terus dalam kenikmatan-kenikmatan tersebut sampai dia merubah dirinya dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, maka Allah pun akan merubah kenikmatan yang dia dapatkan menjadi siksaan dan hukuman serta musibah-musibah yang akan dia dapatkan. Nah, wa syukrahu bi kufrihi. Sampai dia merubah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang yang berada dalam kenikmatan-kenikmatan dikarenakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus dalam keadaan seperti itu. Akan terus dalam keadaan kenikmatan-kenikmatan sampai dia sendiri yang merubah rasa syukur tadi dengan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, baru Allah timpakan musibah kepadanya. Ya. Seperti disebutkan dalam ayat yang sebelumnya kita bacakan tentang permisalan suatu kampung yang asalnya aman, tenang, tentram, makmur, ya. Kemudian penduduk kampung tersebut mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya aman, tenang, makmur, ya. Dikarenakan merubah rasa syukurnya dengan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala hilangkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan sebaliknya Allah gantikan dengan adab dan siksa-Nya, hukuman dan musibah. Fa adaqahullah libasal ju' wal khauf. Allah timpakan kepada mereka rasa kelaparan, rasa ketakutan disebabkan apa yang mereka lakukan. Nah, jadi tinggal kita pilih. Kita mau terus dalam keadaan berada dalam kenikmatan-kenikmatan, atau mau dalam keadaan mendapatkan berbagai macam musibah dan hukuman. Nah, kalau kita ingin terus berada dalam kenikmatan, maka jangan rubah ketaatan dengan kemaksiatan. Jangan rubah syukur dengan kekufuran. Jangan rubah sunnah dengan bid'ah. Jangan juga dirubah ketauhidan dengan kesyirikan. Dikatakan sekali lagi, dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum tersebut merubah diri mereka sendiri. Ketika suatu kaum dalam keadaan bergelimang dengan kenikmatan-kenikmatan, Allah tidak akan merubahnya sampai kaum tersebut yang merubah diri-diri mereka. Yang asalnya taat menjadi maksiat, yang asalnya syukur menjadi kufur. baru setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala merubah yang tadinya dalam keadaan kenikmatan-kenikmatan menjadi musibah-musibah yang menimpanya. Nah, wa asbab ridah bi asbab sukhtihi, sampai dia merubah sebab-sebab mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab-sebab mendapatkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Suatu kaum yang berada dalam kenikmatan disebabkan melakukan sebab-sebab yang mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan terus dalam keadaan seperti itu. Ya. Sampai merubah. Nah, yang tadinya melakukan sebab-sebab mendapatkan keridhaan Allah dengan melakukan sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah rubah yang tadinya berada dalam kenikmatan menjadi dalam keadaan musibah, mendapatkan hukuman dan siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha goyyaro, goyyaro alaih. Maka apabila orang tersebut merubahnya, maka Allah pun merubahnya. Ya. Dalam artian, ketika orang tersebut yang berada dalam kenikmatan, disebabkan ketaatan, disebabkan syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disebabkan melakukan sebab-sebab keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia rubah ya, dengan kemaksiatan, dia rubah dengan kufur nikmat, dia rubah dengan melakukan sebab-sebab mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan rubah yang tadinya berada dalam kenikmatan-kenikmatan menjadi ya, berbagai macam musibah menimpanya. Nah, ya. Jaza'au wifaqo, ya, sebagai balasan yang setimpal. Nah, balasannya setimpal. Wa ma rabbuka bidhallamil 'abid, dan Rabbmu tidaklah menzalimi hamba-hambanya. Nah, sehingga kuncinya, kalau kita sedang berada dalam kenikmatan-kenikmatan, ya, dikarenakan ketaatan, kesyukuran, al-syukur yang kita lakukan, ya, dan kita ingin terus dalam keadaan seperti itu, ya, jangan robah ketaatan-ketaatan tersebut dengan kemaksiatan. Jangan robah pula sikap syukur tersebut dengan mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita merubah rasa syukur kita menjadi kufur nikmat, ketaatan kita dengan maksiat, maka Allah pun akan merubah keadaan kita. Yang asalnya berada dalam kenikmatan, menjadi berada dalam berbagai macam musibah-musibah. Yang asalnya aman menjadi takut. Yang asalnya makmur menjadi penuh dengan kelaparan. Dan yang semisalnya. Nah, Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Seseorang yang berada dalam kenikmatan, Allah tidak langsung merubah orang tersebut berada dalam musibah. Tapi orang tadi yang asalnya dalam kenikmatan kemudian berubah menjadi dalam musibah, penderitaan dan semisalnya, ternyata disebabkan perbuatan mereka sendiri. Nah, dengan merubah keadaan mereka yang tadinya taat menjadi maksiat, maka Allah pun rubah keadaan mereka yang tadinya bergelimang dengan kenikmatan-kenikmatan, berubah menjadi hukuman, siksaan, musibah dan penderitaan-penderitaan. Nah, fa in ghayyaral ma'siyata bitta'ah, ghayyarallahu 'alaihi al-'uqubata bil-'afiyah. Maka apabila seorang merubah kemaksiatan dengan ketaatan, maka Allah pun akan merubah hukuman-hukuman tersebut dengan ampunannya. Wadullah bil'iz, kerendahan ya, akan dirubah dengan kemuliaan. Nah, ini sebaliknya. Ketika seorang berada dalam musibah, ya, dikarenakan dosa-dosa yang dilakukannya. Nah, dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya. Seorang dalam keadaan hina, dalam keadaan rendah, dikarenakan dosa-dosa dan kemaksiatannya. Ketika hamba tersebut merubah dirinya, yang asalnya bermaksiat menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah pun akan rubah keadaan hamba tersebut. Ya, yang tadinya hina, rendah menjadi mulia. Ya, yang tadinya mendapatkan berbagai macam penderitaan, siksaan dan hukuman menjadi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya penuh dengan ketakutan menjadi aman, tentram, tenang. Nah, ini pun bahan introspeksi bagi kita. Ya, tatkala kita dalam keadaan seperti tadi, berbagai macam musibah, penderitaan menimpa diri kita. Ya, yang pertama kali kita introspeksi, hendaklah ini disebabkan dosa-dosa kita, sehingga membuat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan tobat itu musibah-musibah, penderitaan akan dicabut. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan rubah keadaan kita yang tadinya berada dengan hukuman-hukuman tadi. Yang asalnya berada di atas penderitaan-penderitaan dirubah dengan, ya, ketenangan, kenikmatan-kenikmatan dan yang semisalnya. Nah, wa qala ta'ala, Allah mengatakan, inna allaha la yugayiru ma biqawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri-diri mereka sendiri. Suatu kaum yang berada dalam kenikmatan, Allah tidak akan merubahnya sampai mereka merubah diri mereka, asalnya taat menjadi maksiat. Yeah. Begitupun suatu kaum yang berada dalam siksaan, penderitaan, berbagai macam musibah-musibah, terus dalam keadaan seperti itu sampai mereka merubah diri-diri mereka, yang asalnya maksiat menjadi taat, baru Allah Subhanahu wa taala hilangkan hukuman-hukuman dan penderitaan tersebut. Nah, sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib yang kita sebutkan tadi, ma nuzila bala'un illa bidambin wala rufi'a illa bitaubah. Suatu musibah tidaklah diturunkan melainkan disebabkan dosa. Ya. Dan suatu musibah tidaklah diangkat melainkan dikarenakan taubat. Nah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maraddalah. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejelekan kepada suatu kaum, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Wa ma lahum min dunihi min wal, dan tidak ada seorang pelindung pun selain Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Nah, wa fi ba'dal asar al-ilahiyah anir rabbi tabaraka wa taala, dalam sebagian asar al-ilahiyah atau hadis qudsi dari Rabb ta'ala, annahu qala, Allah mengatakan, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan kebesaranku, la yakunu abdun min abidi ala ma uhib, tidaklah seorang hamba dari hamba-hambaku, yeah, berada di atas perkara yang aku cintai. Nah, seorang hamba berada di atas ketaatan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, yang jelas hamba tersebut berada pada perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yantaqilu anhu ila ma aqrahu, kemudian dia merubah, dia berpindah dari perkara-perkara yang aku cintai kepada perkara yang aku benci. Yeah. Sebelumnya dia taat, taat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berpindah kepada kemaksiatan. Yang asalnya dia berpegang teguh terhadap sunnah, berpindah dengan melaksanakan kebid'ahan-kebid'ahan. Sebelumnya dia sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia berpindah dari perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Illan taqaltu lahu mimma yuhibbu ila ma yakrahu. Melainkan aku akan memindahkannya dari perkara yang dia cintai kepada perkara yang dia benci. Ya. Yang asalnya dia berada dalam perkara-perkara yang dia menyenanginya. Kesehatan, kenikmatan, kenikmatan. Ya. Nah. Disebabkan dia melakukan perkara-perkara yang dibenci, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan mendapatkan perkara-perkara yang dia pun tidak menyenanginya. Ya. Asalnya berada dalam kenikmatan-kenikmatan, menjadi berada dalam berbagai macam musibah dan penderitaan. Nah. Wala yakunu 'abdun min 'ibadi ala ma akrahu fayantakilu anhu ila ma uhibbu. Dan tidaklah seorang hamba dari hambaku yang berada pada perkara yang aku benci, kemudian dia berpindah kepada perkara yang aku cintai. Ya, asalnya dia maksiat. Maksiat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pindah kepada ketaatan. Asalnya kufur nikmat. Kemudian dia berpindah. Ya, dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seorang istri misalkan, asalnya dia durhaka kepada suaminya, kemudian dia berpindah menjadi istri yang taat kepada suaminya. Yeah. Asalnya dia kufur asyir. Yeah. Mengkufuri suaminya, tidak berterima kasih kepada suaminya. Kemudian dia berpindah kepada sikap mensyukuri kebaikan-kebaikan suaminya. Yeah. Asalnya dia suka mencela, suka mencaci, memaki, menghina. Kemudian dia berpindah kepada sikap penyayang, lembut, ya, sopan, santun. Nah, senantiasa menghormati, ya, kaum muslimin, menghormati temannya, menghormati saudaranya, tidak mencaci dan memaki dan menghina. Nah, melainkan Allah Subhanahu wa taala pun, ya, akan memindahkannya. Nah, dari perkara yang dia membencinya kepada perkara yang dia mencintainya. Yeah. Yang asalnya dia berada dalam musibah, penderitaan. Nah, maka Allah pindahkan dia menjadi perkara-perkara yang dia senangi. Yeah. Berada dalam kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, dan yang semisalnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Ibnu Katsir rahimallahu taala mengatakan hada hadisun gharib. Ini hadis yang gharib, yang asing. Nah, sebagian ulama ada yang mendhaifkannya, dikarenakan dalam sanadnya ada rawi yang tidak disebutkan namanya. Tapi secara makna, ya, sahih. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak merubah suatu kaum sampai kaum tersebut merubah diri mereka sendiri. Nah, ya, seorang hamba yang dia melakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dia berpindah dengan melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya hamba itu mendapatkan perkara-perkara yang dicintai oleh hamba tersebut, ya, maka akan berubah juga. menjadi mendapatkan perkara-perkara yang hamba tersebut membencinya. Nah, dan sebaliknya, seorang hamba yang dia berada pada perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan, dosa-dosa dan yang lainnya, kemudian berpindah dari perkara yang dibenci kepada perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketaatan, syukur, sunnah, tauhid dan yang lainnya, maka yang tadinya dia mendapatkan perkara yang dia tidak senangi berubah menjadi mendapatkan perkara yang dicintai dan disenanginya. Nah, waqad ahsana al-qa'il, dan sungguh sangat baik atau baik sekali seorang syair yang mengatakan, idza kunta fi ni'matin fara'aha wa innal ma'asiya tuzilun ni'am. Apabila engkau berada pada suatu kenikmatan, maka jagalah kenikmatan tersebut. Bagaimana menjaga kenikmatan? Dengan terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal ma'asiya tuzilun ni'am. Sesungguhnya kemaksiatan-kemaksiatan menghilangkan kenikmatan-kenikmatan. Kalau kita berada dalam kenikmatan, tiba-tiba hilang kenikmatan tersebut, sebab utamanya kemaksiatan. Kalau kita ingin kembali mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut, segera bertobat, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hudha bi ta'ati rabbil ibad. Fa rabbul ibadi sari'un niqam. Nah, peliharalah ketaatan kepada Rabb hamba-hamba. Sesungguhnya Rabb hamba-hamba itu Allah Subhanahu wa taala maha cepat siksaannya. Hasungan untuk senantiasa memelihara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan memelihara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk memelihara kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Wa iyyaka wadh-dhulma mahma istata'ta. Fadh-dhulmul 'ibadi sadidul wakhm. Jauhilah oleh kalian kezaliman semampu engkau. Jauhi kezaliman semampu engkau. Fadh-dhulmul 'ibad sadidul wakhm. Menzalimi hamba-hamba perkara yang sangat berbahaya. Nah, dengan kezaliman bisa merubah keadaan seorang hamba yang tadinya berada dalam kenikmatan menjadi penderitaan, musibah dan semisalnya. Wasafir bi qalbika bainal wara litubsira asara man qad zalam. Menjelajahilah dengan hatimu di antara keadaan manusia. Litubsira asara man qad zalam, supaya engkau melihat akibat orang yang telah berbuat zalim. Patilka masakinuhum ba'dahum suhudun alaihim wala tattahim. Itulah puing-puing tempat tinggal sah mereka. Nah, suhudun alaihim, menjadi saksi bagi mereka, wala tattahim, dan janganlah engkau menuduh. Nah, ini keadaan orang-orang berbuat zalim. Puing-puing tempat tinggal mereka, yang merupakan akibat dari dosa-dosa yang mereka lakukan, cukup menjadi ibrah. Wa ma kana sayyun alaihim adarra min adh-dhulmi wa huwa alladhi qad qasam. Dan tidaklah sesuatu yang paling bermudarat kepada mereka daripada kezaliman yang telah menghancurkan mereka. Asalnya berada dalam kenikmatan-kenikmatan, tapi dikarenakan mereka berbuat zalim, maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka azab dan hukuman. Fakam taraku min jinanin wa min kusurin wa ukhra alaihim atum. Betapa banyak mereka meninggalkan taman-taman, yeah, dan istana-istana serta yang lainnya. Namun mereka sallu bil jahimi wafatan na'imu wa kana alladina lahum kalhulm. Namun mereka sallu bil jahim, masuk ke neraka jahim, yeah, dan terlewatkan kenikmatan-kenikmatan. Padahal sebelumnya mereka berada di taman-taman, berada di istana-istana dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Tapi ketika mereka berbuat zalim, maka hilanglah kenikmatan-kenikmatan. Wa kana alladina lahum kalhulumu. Dan kenikmatan yang dahulu mereka dapatkan, kalhulum, seperti impian belaka. Hanya sekejap hilang begitu saja. Disebabkan kezaliman-kezaliman, kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan berubah menjadi azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dari pembahasan yang kita sebutkan tadi, di antara hukuman terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan ini bisa menghilangkan kenikmatan-kenikmatan dan menyebabkan hukuman serta siksaan. Suatu kaum yang berada dalam kenikmatan-kenikmatan disebabkan ketaatan, Allah tidak akan merubahnya. Terus dia berada dalam kenikmatan sampai kaum tersebut merubah diri mereka sendiri dengan kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga berubah kenikmatan-kenikmatan tadi menjadi hukuman, siksaan, penderitaan, dan yang semisalnya. Begitupun suatu kaum yang berada dalam hukuman-hukuman, berada dalam siksaan, berada dalam penderitaan dan musibah-musibah, dikarenakan dosa-dosa dan kemaksiatannya, akan terus dalam keadaan seperti itu sampai kaum tersebut yang merubah diri mereka sendiri dengan ketaatan-ketaatan, maka musibah-musibah tersebut akan berubah menjadi kenikmatan-kenikmatan yang diraihnya. Sehingga kalau kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, hendaklah kita jaga kenikmatan tersebut agar senantiasa ada pada diri kita dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, kemudian kita melakukan dosa-dosa, saatnya langsung kita yang merubah kenikmatan-kenikmatan tersebut menjadi dosa, menjadi siksaan, menjadi hukuman, menjadi musibah-musibah. Dikarenakan Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum tersebut merubah diri mereka sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.